Mitra bisnis, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tahun ini berencana membangun sebuah bandar udara. Kehadiran bandara ini diproyeksikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di sekitar Kediri. Tapi rencana itu terancam batal karena DPRD-nya tidak setuju dan meminta untuk ditunda. Padahal studi kelayakan dan sebagainya sudah selesai. Alasan DPRD, Bupati sudah menjelang akhir masa jabatannya. Dan memang, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, kepala daerah dilarang membuat proyek multitahun di akhir masa jabatannya. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi ada kebutuhan, tapi di sisi lain ada peraturan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, Yongki Adiasa. Pak Yongki, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut pendapat saya, Kediri itu kalau dijadikan bandara internasional sih mungkin tidak diperlukan ya. Tetapi kalau dijadikan bandara domestik untuk dalam negeri masih layak lah. Tapi intinya antara Kediri dengan Surabaya kan nggak terlalu jauh. Bagaimanapun adanya bandara di satu tempat itu pasti akan memajukan pariwisata. Jadi ya tetap memang akan berdampak kepada pariwisata Pak. Terutama yang di dalam negeri. Saya kira ini masalah proyek sih ya, jadi agak susah juga. Betul kita perlukan, memang apabila berbenturan seperti itu, kenapa sih bupatinya harus memaksakan gitu. Anda meragukan kenapa si bupati ini ngotot ya? Betul, kalau memang kepentingan nasional ya harus disesuaikan dong dengan peraturan yang ada. Tapi kalau memang ada kepentingan tertentu, ya susah bicara. Memang kebutuhan itu ada, tapi kebutuhan itu tidak urgent. Karena bagaimanapun Kediri Surabaya tidak jauh. Sebetulnya menurut pandangan saya lebih baik disesuaikan lah, diikuti dengan aturannya, tidak perlu dipaksakan. Kalau misalnya bupati yang baru tidak menjadikan itu prioritas bagaimana? Sebetulnya itu yang salah, jangan ganti pejabat ganti aturan. Aturannya memang harus baku, pejabatnya siapa yang dijalankan, mungkin pelaksanaannya, implementasinya yang disesuaikan dengan pejabat tersebut. Tapi garis-garis jalannya harus memang sudah baku. Jangan dibalik posisinya, takut pejabatnya ganti, kemudian takut ganti aturannya. Mestinya aturannya baku dulu, pelaksanaan implementasinya baru disesuaikan dengan pejabat masing-masing. Itu yang salah. Bagaimanapun kalau memang sudah ada blueprintnya, jangan ngotot lah. Kita sesuaikan dengan jalannya. Pendapat saya siapapun pejabatnya, kalau memang itu sudah menjadi blueprint, harus dilaksanakan. Kecuali kalau memang di balik itu ada sesuatu yang diperhitungkan, ada sesuatu yang dipikirkan. Demikian Yongki Adiasa dan saya Rizal Andika.